Terima kasih untuk Anda yang baru saja mendengarkan Kavis Break sore hari ini. Topik kita adalah waktu yang tepat untuk berhenti. Ini sepertinya yang mengirimkan SMS juga banyak yang mengalami dilema nih Bang kayaknya ya. Seperti Mbak Vivi nih, kapan seharusnya kita melakukan quitting agar saya bisa mengantisipasi kerugian saya nanti tidak bertambah besar Bang Kavi? Nah jadi begini, kalau kita lihat kebiasaan para atlet itu mereka terus terang menggunakan cara dan menggunakan strategi untuk berhenti dan quit itu pada saat memang yang paling menguntungkan bagi mereka. Jadi Anda mestinya meniru hal itu. Jadi Anda itu quit itu pada saat yang paling menguntungkan bagi Anda gitu. Itu Anda quit. Oke. Nah, jadi kalau Anda ya dalam hidup ini selalu Anda melihat lah ya, misalnya untung ruginya dan segala macam. Nah, kalau Anda ingin quit gitu loh, pertama-tama tadi kan kalau kita pertama yang kita bilang adalah jangan melakukan quitting pada saat terpaksa, panik dan seterusnya. Maka yang kedua adalah kalau Anda ingin quitting gitu loh, ya Anda harus tahu bahwa cara Anda berhenti, stop dan seterusnya itu dampak atau dampak terbesarnya apa gitu loh. Anda harus tahu gitu loh. Nah, kalau Anda bisa menghitung dampaknya yang paling besar, itu pasti Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah. Contoh misalnya begini. Saya punya teman ya di perusahaan itu kasusnya tadi gitu loh. Bahwa dia itu ya sudah berada menjadi direktur bertahun-tahun, sedangkan presiden direkturnya adalah terus terang yang punya perusahaan. Jadi dia udah tahu dia nggak bakalan bisa naik gitu loh. Oke. Nah, menurut Anda cara bagaimana supaya dia bisa menjadi presiden direktur? Bikin usaha sendiri dong. Bikin usaha sendiri atau secara harus dia berhenti. Dan itu yang dia lakukan ketika dia berhenti, presiden direktur atau bosnya itu takut. Wih, kalau dia berhenti, dia bikin perusahaan saingan, matilah kita. Akibatnya akhirnya ketika dia bilang dia mau berhenti, dia bilang Anda mau ngapain? Dia bilang dia mau bikin bisnis sendiri. Akhirnya oleh bosnya dibilang ini, gini deh, kamu saya modalin bikin perusahaan lain, kamu jadi presiden direkturnya. Akhirnya dia jadi presiden direktur. Itulah. Itu kalau punya kualitas tinggi, kalau yang tidak berkualitas kan. Loh, iya tapi kan itu ini kan justru Anda gak bisa melihatnya seperti itu. Peluang itu selalu ada gitu loh. Cuman Anda harus bisa nikungnya gitu loh. Nikungnya kemana? Ke kiri apa ke kanan gitu. Oke deh. Gitu, jadi biarpun Anda berada di bawah pun misalnya, seringkali hal itu bisa kejadian juga gitu. Sip. Lalu yang berikutnya nih, dari Didi. Bang Kavi, saya belum pernah ke Eropa ya. Bila dalam waktu dekat benar diterima kerja di Eropa, apakah harus saya ambil? Saya ini bingung dan takut. Keputusannya dalam bulan ini, Bang. Iya. Pertama nih gak jelas apakah dia ditawarin atau dia melamar. Kalau dia ditawarin, mungkin akan lebih mudah untuk menolaknya. Karena kalaupun Anda tolak gitu loh, kan nothing tulus, karena Anda ditawarin. Okay. Tapi kalau dia sudah melamar gitu loh, itu kan udah ada effort gitu loh. Dan dia juga kepengen. Nah, dulu kepengen ini kenapa ngelamar gitu kan? Pergi ke Eropa tuh kenapa? Jadi itu yang sebenarnya yang harus memotivasi Anda untuk terus atau enggak. Okay. Jadi jawaban saya adalah Anda ngelamar atau dilamar. Dilamar. Kalau dilamar, mungkin Anda tidak perlu berpikir sekeras ini. Anda tinggal okay lah. Anda tidak terima juga Anda tidak ada yang ruginya gitu loh. Yes. Tapi kalau Anda ngelamar, pastikan dulu ada kepengennya, cerita dari teman dan seterusnya. Ada berjuangnya gitu ya Bang. Ada berjuangnya ya? Dan kalau sudah diterima, menurut saya ini harus dipikirkan berulang-ulang kali. Gitu loh. Apakah Anda akhirnya menerima atau tidak, memang keputusan Anda. Tetapi Anda harus mulai, saya dulu ngelamar, motivasi saya apa sih? Dari teman apa segala macam gitu. Jadi mungkin dengan motivasi itu rasa ketakutannya akan hilang. Oke, kalau nggak mau, kalau takut-takut kasih saya aja deh. Tukeran gue di Eropanya. Sore Bang Kavi, terima kasih bukunya tadi siang sudah saya terima. Oke, Pak Indra, terima kasih juga ya. Saya mau nanya nih, berhenti yang cerdas itu apakah perlu desain atau standar SOP ya, standar operating procedure-nya, agar kagak celaka gitu. Pakai SOP. Tidak perlu. Sebenarnya perlu hanya perenungan. Hmm. Perenungan dan kemudian pertimbangan yang matang. Udah itu aja. Oke. Okay. Karena kan tadi udah disampaikan ya Bang ya, pokoknya kalau mau quitting ya kira-kira sign-nya apa dulu nih? Jangan saat panik, saat atau Anda terpaksa. Yeah. Terus kira-kira dampaknya segede apa gitu ya Bang ya. Iya. Yeah. Terus apa lagi Bang? Dan ketiga, kadang-kadang kita tuh berhenti kita stop, kita mundur itu karena seseorang. Oke, karena seseorang. Jadi misalnya teman saya itu berhenti bekerja semata-mata karena ingin mengurus anaknya. Anaknya itu mengalami problem karena anaknya itu tidak bisa bersekolah, tidak bisa bersosialisasi di sekolah gitu loh. Jadi anaknya itu autism. Bukan autism, tapi anaknya itu punya masalah tentang perilakunya. Jadi dia mau tidak mau harus sekolah di rumah dan seterusnya gitu loh. Dan itu dia lakukan. Karena berapapun ininya tidak sebanding dengan anaknya. Gitu. Jadi ada kadang-kadang. Tapi ada juga orang yang berhenti sesuatu karena bukan untuk orang yang tepat gitu loh. Yeah. Jadi misalnya... Misalnya, kenapa sih kamu berhenti bekerja? Iya, habis gimana ya? Dipaksa oleh mertua. Oke. Okay. Misalnya seperti itu. Ya, oke deh. Nanti kita lanjut lagi, Bang Kavi. Masih ada satu sesi terakhir nih, Mitra Bisnis. Topik kita adalah waktu yang tepat untuk berhenti dalam Kavis Break. Sesaat lagi.